أنت نسخة أقوى فيك صنعة الرحمن، أنت نسخة أقوى فيك صنعة الرحمن، واجمع صور acara ke-6 Maido Hasanah dan Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Anwar Zaid. Pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khol Akbar Bapak Kiai Ahmad Faridi beserta Ibu Nyai Musyarfah. Kepada Bapak Kiai Anwar Zaid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.

Sak niki yo karek dadi cerita, nggih mboten? Terus presiden kedua Republik Indonesia sinten? Pak Harto. Hebat, orang kuat. Nek ora wong kuat apa ya iso dadi presiden kok nganti 32 tahun. Pak Harto kuwi bagus, ganteng, senyumnya menawan. Kabeh seneng karo esemane. Soeharto mesem mbiyen terkenal. 50.000. Wis bagus, ganteng, gagah, sugih banget nang medeni wong. Zaman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto? Jasane yo kathah kangge Indonesia. Sak niki yo karek dadi cerita. Malah akhir-akhir niki Pak Harto niku sering nekokke kabare sampean. Kowe no trek-trek niku kathah mesem ambek dada. Piye kabare le? Isek penak zamanku to. Nakokno kabar sampean. Wonten melih, wah presiden sing paling aneh sak jagat, paling aneh, nyeleneh, cerdas, alim, alamah, ning orang duwe gelar akademis, titel-titel kesarjanaan orang duwe, tapi kehebatannya diakui dunia, hebat, cerdas, saking cerdasnya presiden ini. Sampai sering wong sak Indonesia ki ora paham karepe apa. Menteri-menteri pembantune sering ora paham. Sinten presiden niku? Gus Dur, Allahu yarham. Pancene Gus Dur niku nggadah wasbah fikriyah, lompatan-lompatan pemikiran. Jadi pikirane Gus Dur niku mampu menjangkau sak donya. Nek wong kene pikirane mung ngutek kali tekuk. Gus Dur itu mampu berpikir 20 tahun ke depan. Wong kali teko mikir sesuk ora tekano. Mulane zaman Gus Dur dados presiden niku istana negara iki koyo dalem kasepuan ngono. Sapa wae iso mlebu. Mlebu nang istana negara niku sandalan jepit mawon saged. Nggih, wong sarungan sandalan jepit mlebu istana presiden. Zaman Gus Dur dadi presiden. Sampai nate enten wong badhe menghadap presiden niku mbeta pedang. Dialang-alangi kalih pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Pedange dijaluk, ora entuk. Ngotot wong iku ngeyel. Geger kalih pas pampres. Lah pireng enten rame-rame Gus Dur medal. Ada apa ini? Ini Bapak Presiden, jare pas pampres. Ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang. Pedangnya diminta, enggak boleh. Pripun dawuhe Gus Dur? Biarin. Kon ngejarke. Akhirnya ditekoki karo wartawan. Gus, ini orang menghadap presiden bawa pedang kok dibiarin? Padahal aturane ngadep presiden iki jangankan bawa pedang, nggawa pulpen iki ora oleh. Kon ngelepas kabeh takut membahayakan keselamatan presiden. Lha iki nggawa pedang, geger karo pas pampres, Gus Dur metu, biarin. Ditakoni wartawan, "Apa Gus Dur enggak takut?" "Kenapa takut? Orang saya enggak ngelihat kok." Wis pokoke antik. Duh, sakniki nggih karek dadi cerita. Ngapunten. Biyen ana Mubalek Kondang, penceramah handal, dijuluki dai sejuta umat. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Hebat. Saiki yo karek dadi cerita. Anwar Zahid ki yang guyumu kok kaya nyengkake ben cepet yusuk ya karek dadi nabi niku kata jumlahe nabi niku setunggal riwayat nyebutaken 144.000 nabi

kadang yo tak bantah dhewe. Mula yen ming sekedar ngapunten-ngapunten nganggo jubah, wong jubah iki pakaiane wong Arab. Abu Jahal yo jubahan. Yo sorbanan. Akhlake, Bro. Tingkah laku, perilaku, aktivitas kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes. Kan iya ya. Kanjeng Nabi itu lebih mengedepankan kelembutan. Mulane jenengan nek badhe mahalul qiyam menika biasane ayat iki lak diwaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus azizun 'alaihi ma anittum. Harisun 'alaikum. Terus bil mukminina raufur rahim. Welas asih penuh kelembutan. Mulane umat niku ya kudu welas asih penuh kelembutan. Pitu karo nabi-nabi sing dhisik-dhisik kae kereng-kereng kae. Mulane umat ya keras-keras. Bani Israel kok wereng-kereng nabine kereng. Kanjeng Nabi niku penuh kelembutan, maka ajarannya kita itu harus keras pada diri sendiri, lemah lembut pada orang lain. Benere ngono jadi walek-walek. Lek nyang awake dhewe sing kereng, sing keras. Tapi lek nyang wong liya ayo sing lembut, lemah lembut. Ora e modele wong saiki diwolak-walek. Mbok paham mbok ora pokok jaman. Kanjeng Nabi mbiyen Allahu Akbar nggo salat kok. Kanjeng Nabi sedina suwengi salat minimal 66 rakaat. Ya sampeyan nek ngaku nyonto Kanjeng Nabi yo ngono. Allahu Akbar sing akeh nggo salat. Mas saiki nggo demo. Ngono ku sik ditambahi watu barang. Allahu Akbar tenyang. Nah, polisi sing diantemi watu. Polisine yang duwe tameng penyeng. Ya mergo polisine ya Islam, kono Allahu Akbar penyeng, sami Allahu liman hamidah. Sembuh, mbuh. Awe saiki Mbak Kasol, ngene. Kowe iki ra melu ngundang ra usah cerewet. Are ngrungokke umek. Nyun ngapunten. Pun. Nah, kula sampean ki asline roh. Sing alus. Jadi kita ini semua manusia. Niki rak menungsa sedaya to nggih? Oh iya, iya. Iya, heeh. Nah, menungsa niku asline roh yang sangat halus. Bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Makanya kalau ada manusia yang takut sama makhluk halus, salah. Orang manusia itu lebih halus daripada makhluk halus. Kenapa takut sama makhluk? Luwih halus sampean timbangane gendruwo. Iki kan waya rame-rame bakas gendruwo to iki. Ono ae nek wis gadung ya Allah, tempe dibahas. Gendruwo dibahas. Embo. Dadi sampean iki asline luwih halus timbang gendruwo, timbang sundel bolong, timbang grandong. Mak lampir nene pelet wala ali washabi ajmain. Luwih halus sampean. Kenapa takut sama makhluk halus? Wong manusia itu lebih halus. Asline menungso ki roh sing alus banget, luwe alus timbang makhluk alus. Lah sing ketok iki dudu menungso iki. Namung wadahe menungso. Oh kok diguyu piye to? Sing ketok iki dudu menungso. Namung wadah saiki sik dibutuhke ya dienggo. Ngene ora dibutuhke, gua.

Perjanjiannya apa? Yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La dan semua sudah menyanggupi. Wien sampean wis sanggup kok ketika ditanya sama Allah, diajak perjanjian sama Allah, alastu bi rabbikum. Waktu itu kita semuanya qalu bala syahidana. Siap, sanggup mengemban perjanjian la ilaha illallah. Nah, dimintai pertanggungjawaban terkait niku. Gusti Allah dawuh, la ilaha illallah sing tak titipke nang sliramu kuwi ijeh utuh, tambah kuat, berkurang apa entek babar pisan. Halo. Nek tinggo ibadah, nggo nglakoni amal-amal saleh, ngono ku tambah kuat. Nek tinggo maksiat, nggo tumindak dosa, berkurang. Mbah ra mudeng dijak ngono. Iki perjanjian. Apa sing marake la ilaha illallah berkurang? Ternyata sing marake la ilaha illallah berkurang malah-malah iso entek babar pisan kuwi urusan donya. Soalnya orang mesti yo, ibu-ibu kadang yo, no majelis ini ki yo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bapak-bapak ni pas tahlilan ngono kan yo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kau nang sawah iso ganti, la ilaha illa gabah, la ilaha illa jagung, no pasar iso ganti meneh, la ilaha illa kulaan wal bati. Tepak nang kantor ya la ilaha illa gaji wal bayaran. Iki rondok jero sithik ra apa-apa ya ngajine ya. Tapi disederhanakan yen pangapunten. Wong ibu-ibu ning kadang-kadang nek pas tahlilan muslimatannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang saya iso bisiki kancane. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le jarene bojone Mbak Ti katut wedoan apa? La ilaha illallah. Wedoan diwi, la ilaha illallah. Mangkane pirang-pirang dino kok ora ketok liwat ngarepe omahku. Biasane anggar jam 4 sore no bojone liwat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlilan ganda campuran ya. Jadi tahlilan campur rasan rasa. Lha sing marake la ilaha illallah berkurang sudo iso entek babar pisan kuwi urusan donya. Donya kuwi apa? Sing diarani donya kuwi mazada an qadril hajah. Apa saja yang lebih dari ukuran kebutuhan hidup kuwi jenenge donya. Apa wae sing ngluwihi kebutuhane urip niku diarani donya. Mbah ra dirungokke kok. Misale lho kebutuhan uripe sampean ki sedina kok 200.000. Lah sampean kok duwe dhuwit nganti 1 juta, kuwi sing 800.000 ne kuwi donya. Ngono lho, mulane mazada an qadril hajah. Kuwi donya. Lah donya kuwi halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Donya niku nek halal dihisab, nek haram disiksa. Bu. Wong wedok-wedok niku lho jenengan urip niki butuh klambi napa mboten? Nah udah yang medeni wong kok. Jenengan butuh kelambi lah. Kebutuhan kelambi ini jenengan niku pitung setel rak wis cukup toh. Nah jenengan duwe kelambi kok pitung setel. Niki kebutuhan senes donya.

sampean-sampean iki nek sida dadi wong apik nek iso disidakke nggih. Ale ana lho wong arep apik ora sida ki ana. Teko omahe niat arep melu istighosah, ngunclok ngono. Tekoki tanggane, tanggane. Nyanti Mas, istighosah Dik. Bareng tekan gone. Ora seneng karo sing imami sembalik mulih. Tekoki meneh karo tanggane mau. Lah kok cepet istighosah? Ora sida, ora cocok karo sing imami. Niku jenenge rak apik-apik ora sida. Ya tunggale ana wong lanang isu-isu arep nyang warung golek sarapan. Ketemu kancane ditakoni. Nyanti Mas, warung golek sarapan. Dilu ngono ki bali. Kaget kancane. Lah kok cepet? Ora sida sing ngladeni mboke kok. Ora enak. Umpama sing ngladeni anake yo sida. Kuwi kan asline ora pengen petuk sarapan, tapi pengen petuk ngono kuwi. Sampeyan nek sida dadi wong apik, sok wayah ngeden ngetokke roh niku digawe gampang. Digawe gampang. Mergo wong nek apik niku nggih, wong apik. Roh badhe medal niku diketokke swarga. Dihibur kelawan swarga. Saking senenge ketok swarga, bahagia. Akhire roh niki metu-metu dhewe, ora usah njabut. Dadi jemrintil metu dhewe. Kene lek ngarani apa? Jemrintil nggih. Heeh, niku nek wedok, nek lanang ya jemron. Ha nek cilik jemruntul kok. Saking senenge ketinggal swarga, bahagia, mboten usah njabut, roh niku medal-medal dhewe. Semangat ngono saking senenge. Mulane nek ditekoki, lha kok iki atik nganggo ngeden ngetokke roh? Jare ini malaikat Israel itu tukang jabuti roh. Hei, taman ojo salah paham. Niku menggo gampang ke pengertian. Asli ini malaikat Israel itu orang jabuti. Yo mau nunggu nitok. Dukun bayi, dukun bayi. Nek cara saiki yo bidan. Bidan yo mek nunggu ni. Saman tau ngerti ano bidan mbah teki bayi. Bidan nopon rites tangane. Yo mau nunggu ni terus nilii. Lah wis buka lorong. Tiliki meneh lho wis buka papat. Ditiliki terus lho iki wis buka 6. Kowe kok buka 18 sih nang ndi wae? Sak pira kowe kok buka kok tekan 18. 6 ngono ae kok. Nah iki diluk engkas ngono. Nek wis metu terus ditampani karo malaikat Israel. Dadi ruwe wong apik niku badhe medal diketokno swarga, seneng semangat metu-metu dhewe ditampani kalih malaikat Israel lajeng diaturaken dateng Kanjeng Nabi. Subhanallah. Kula sampean nek dadi wong apik, wayah mati niku Kanjeng Nabi rawuh nderek nyambut. Mulane sing kathah leh maca selawat. Rasulullah niku al-babul a'zam lil wusul ila Allah. Pintu agung bagi manusia agar bisa sampai ke hadirat Allah tanpa melalui Kanjeng Nabi. Kula sampean ra iso tekan Gusti Allah. Mulane selawatane bocah-bocah ana ya Rasulullah ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Wahai Rasulullah, engkau adalah pintu untuk berjumpa dengan Allah. Dan nek wong apik niku mati ditampani Kanjeng Nabi ruwe, lajeng dijak sowan dateng Gusti Allah. Masya Allah, waduh waktunya gak nyukupi. Seweneng dijak sowan datang Gusti Allah, disambut karo Gusti Allah dengan sambutan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Gusti Allah seneng, panjenengan yo seneng. Dadi seneng petuk seneng. Masya Allah. Oh, seneng petuk. Ya Allah. Oh, seneng petuk seneng ya. Senikmat-nikmatnya nikmat niku seneng petuk. Lah nek seneng petuk ora seneng. Entah pak ras seneng karo bojo no kae. Wis turu nang dijejeri no. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong iki ngwaleh no kamar sijine. Ngono ku sik ditotke wae karo bojone. Kok ya ono ya menungso kaya ngene iki. Menungso kok kaya ngene iki. Ya ora iso turu. Tapi nek seneng petuk seneng ya. Ya keruntelan terus. Apa maneh ora seneng petuk ora seneng ya Allah. Disombo krasa ciut dalan dawa lo dadi buntu. Mergo ora seneng petuk. Pe metu ka omah yo bingung golek dalan. Liwat dalan netan petuk sing ora disenengi. Bedes kae nokono. Bawale ape metu lor yo ngono. Lah kae asu kae nokono. Oh wis ngono. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa? Hambaku. Ya minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dikumpulno karo niku kula panjenengan nek sida dadi wong apik. Nang mlebu swarga alhamdulillah. Nek wong elek niku arep mati, roh niku diketoki neraka. Wedi jerit-jerit bengok-bengok moh metu. Bayangke. Wonge ngeden-ngeden ngetokke tapi roh moh metu. Ini sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Sederita-deritanya penderitaan yang teramat menderita. Ketika wonge ngeden-ngeden ngetokke tapi ruwe gak gelem metu. Leborone masyaallah. Mulane iki berdampak ya. Nek wong apik niku mergo metune roh niku seneng. Efeke nanggone jasate niku mesem bathuke ngringet. Nek lanang ya ketok mundak ganteng, nek wedok ketok bersih mundak ayu. Iki matine apik. Tapi ya ana wong uripe nggo ganteng matine iso metot kabeh niku ya ana. Saking susahe. Ya pancene senenge nambahi rupa. Susah nyuda rupa. Ana wong lanang ya. Ora pati ganteng nang sugih, ya suwedhep kok diwasi. Ana wong lanang ganteng tapi melarat, ya kepyur. Kepyur kaya sing senden pager guyang-guyu. Kepyur ana modele. Ana wong wedoki prawane ya biasa, ora pati ayu biasa. Mun kudu dirabi wong lanang sugih. Ya malah lumayan kok sikil-sikilane mundak apik. Pundak-pundakane barang mundak apik, mergo atine ayem seneng. Ya ana wong wedoke prawane wayu, terus dilabi wong lanang melarat. Mun iki rusak kabeh. Mlakune sembegagah-begagah. Lah piye wong bendina dicak usung-usung watu. Dikon nangon wedhus. Ya malah ayu weduse timbang wonge. Lho iki lho wis sak jam 45 menit. Nyapa to nek wong apik kok diketoki swarga, nek wong elek kok diketoki neraka. Pancen wong apik karo wong elek dosise beda. Wong apik niku dihibur tok nurut. Dihibur kei hadiah, nurut. Nek wong elek dihibur kei hadiah, gak nurut. Nurute diancam, diwedeni. Saman duwe anak kok apik, Bu. Saman hibur karo hadiah nurut. Nak, adus nggih. Engko nek adus diparingi dhuwit 5000 budal kawasoan sampunan resik andukan kelambenan dhewe bersih anak apik tapi lek anak ndablek nak adus nak nggih engko nek adus diparingi dhuwit 5000 mah adus kok 5000 50000 ya budal mah akhire karo ibuke dinyang ya ojo 50000 to nak 10.000 nggih, 10.000 nggih. Mah, 10.000 ya guyang banyu tok rasa sabunan. Ha ibuke gregeten terus njukuk kayu. Ayo, adus apa ora? Adus apa ora? Ra adus sak sebeti wong ngono. Yo yo yo yo yo yo. Mergo diancam akhire budal adus sampe lali duwike. Ya ngono kuwi. Nek wong apik-apik dihibur diketoki swarga, nurut.

Abdul Amin.